Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qotibillah azzaakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan masih di dalam surat An-Nazi'at. Kita masuk kepada ayat yang ke-27 dan seterusnya. Qala Sa'di rahimahullah fi bayan kalamillahi ta'ala a antum ashabtu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqsa laylaha wa akhraja duhaha wal ardha ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. A'antum asyaddu khalqan, apakah kalian lebih sulit penciptaannya, lebih berat bagi Allah menciptakan kalian, ataukah langit yang Allah subhanahu wa ta'ala meninggikannya. Rafa'a samkaha fasawwaha, yang Allah meninggikan bangunannya, lantas Allah menyempurnakannya. Wa aqtasa laylaha wa akhraja duhaha, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menggelapkan, menjadi gelap gulita malamnya, dan mengeluarkan siangnya, yakni mengeluarkan cahaya siangnya. Wal ardo ba'da dhalika dahaha, kemudian bumi setelah itu Allah bentangkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan darinya airnya dan tempat-tempat penggembalaannya. Allah tumbuhkan rumput-rumput sebagai tempat gembalaan. Wal jibala arsaha, dan gunung Allah panjangkan, gunung-gunung. Mata'an lakum wa li an'amikum, sebagai mata kehidupan bagi kalian, dan juga bagi binatang-binatang ternak kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyelesaikan daripada kisah Musa bersama dengan Fir'aun, Allah kembali mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang yang mengingkari akan hari kebangkitan. Allah bertanya kepada mereka, "A antum asyaddu khalqan?" Ini orang-orang yang mengingkari daripada hari kebangkitan. Apakah kalian merasa bahwa diri-diri kalian, yakni manusia, itu lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Syekh Sa'di menyatakan yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan li munkiril ba'ats wa musta'idi wa mustab'idi i'adatillahil ajsad. Allah Ta'ala berkata menjelaskan akan dalil yang wadih, petunjuk yang sangat jelas kepada orang-orang yang mengingkari akan hari kebangkitan. Mustab'idi i'adatillahil ajsad, yang mereka menganggap jauh, artinya mustahil untuk Allah kemudian mengembalikan jasad-jasad mereka kembali seperti sedia kala, serta mengembalikan ruh-ruh mereka, dihidupkan kembali. A'antum ayyuhal bashar, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaannya, amis sama, ataukah langit, datul jurmil azim, yakni langit, yang memiliki ukuran yang sangat besar. Wal khalqul qawi, dan penciptaan yang sangat kokoh. Wal irtifa' al-zahir, dan ketinggian yang sangat elok. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada satu perkara yang bisa disaksikan secara mata telanjang. Sesuatu yang setiap orang akan bisa menilai. Bagaimana penciptaan manusia, makhluk yang begitu sangat kecil dan lemah, apabila dibandingkan dengan penciptaan langit yang begitu sangat besar dan luasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini sudah secara otomatis membungkam daripada subhat mereka yang tidak lagi bisa untuk kemudian dibantahkan, bahwa tentu saja setiap orang akan mengatakan khalqus samaa'a a'zham, penciptaan langit tentunya lebih besar perkaranya. Maka tentunya demikian halnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit. Karena ini yang diajak bicara adalah musyrikin Quraisy, yang mereka apabila ditanya man khalaqas samawati wal ardh yaqulunallah, siapa pencipta langit dan bumi? Ya. Mereka akan menjawab Allah. Dan pada hakikatnya kekufuran yang ada pada umat manusia itu bukan pada rububiyah. Kalaupun ada kekufuran pada rububiyah, maka itu sangat nadir. Orang yang ateis, yang betul-betul ingkar Tuhan, itu sangat nadir keberadaannya. Orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui dan membenarkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Di saat mereka mengakui hal tersebut, maka mereka diilzam dengan satu pertanyaan. Karena mereka beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Baik, kalau begitu, kalian ini makhluk yang kecil, yang lemah, dan mereka mengakui itu tentunya. Apakah lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit dan bumi? Maka tentunya jawabannya adalah pasti. Bahwa tentu langit dan bumi jauh lebih besar perkaranya, penciptaannya, dibandingkan penciptaan manusia. Apalagi kemudian mengulang kembali penciptaan yang sudah ada. Ya tentunya hal tersebut jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau perkaranya seperti itu, kenapa mereka bisa terjatuh dalam kekufuran? Karena yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Yasin, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi sungguh sangat mampu untuk kemudian mencipta semisal manusia, semisal mereka. Ini mengembalikan kehidupan mereka seperti sedia kala. Dan Allah juga menegaskan, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada atau dibandingkan penciptaan manusia. Sehingga kalimat ini, pertanyaan di sini, maknanya adalah, apakah penciptaan kalian setelah kematian kalian, ya kan, karena ini kan yang diingkari adalah al-ba'ats. Apakah penciptaan kalian setelah kematian kalian, yang keberadaan kalian telah menjadi tanah, bersatu, dan seolah-olah menyatu dengan tanah, diciptakan kembali itu jauh lebih berat, menurut anggapan kalian, apakah penciptaan langit dan bumi ini? Tentu saja al-i'adah, yakni penciptaan kembali itu ahwan, ini kan lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dua perkara itu tidak ada yang lebih ringan ataupun lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit. Bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mudah. Sama sekali tidak ada berat sedikit pun. Baik. Banaha, yakni banaha Allah, yang Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Rafa'a samkaha ai jurmaha wa surataha. Allah meninggikan bentuk daripada langit tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala di saat menjelaskan tentang langit bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikannya, maka Allah menjelaskan kaifiatnya. Menjelaskan tentang seperti apanya Allah membangun ataupun meninggikan langit tersebut. Yang pertama adalah kedudukan daripada langit. Maka Allah menyatakan rafa'a samkaha. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, apabila derajat itu naik, maka disebut darujat, dari rendah ke atas, ini namanya darujat. Darujul awal, darujul tsani, ini ya, darujat. Ini terkenal derajat itu artinya adalah peringkat dari rendah ke atas. Peringkat dari atas ke bawah ini namanya darokat. Ya. Adarul awal, adarul tsani, adarul tsalits, adarul rabi. Nah, adarul asfal adalah yang paling rendahnya. Nah, kalau terkait dengan asamku, ini lawannya adalah al-umku. Al-umku. Al-umuk, ya, itu artinya adalah kedalaman. As-samak itu adalah ketinggian. Jadi kalau diukur dari atas ke bawah, ini namanya al-umku, kedalaman. Kalau dari bawah ke atas, ini namanya as-samku. Maka Allah Subhanahu wa taala rafa'a samkaha. Allah tinggikan dengan ketinggian. Ya, ini sangat tingginya. Bahkan dalam riwayat-riwayat hadis di sana disebutkan jarak antara langit dengan bumi ini adalah perjalanan 500 tahun. Dan itu masih pada langit dunia. 500 tahun. Dalam hadis-hadis yang sebagiannya sahih. Sedangkan para ahli astronomi ataupun ahli sains, ya, mereka berusaha untuk memperkirakan antara jarak benda-benda langit satu dengan yang lain. Jarak antara benda-benda langit satu dengan yang lain. Itu jaraknya bisa jutaan kilometer satu dengan yang lain. Antara bumi dengan matahari. Matahari adalah bagian daripada bintang-bintang. Dan ukurannya yang sangat besar sekali, lebih besar berkali lipat dengan bumi, itu bukan benda yang paling besar di angkasa sana. Dan di sana terdapat ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran bintang. Sedangkan satu bintang dengan bintang yang lain itu bisa jutaan kilometer jaraknya. Dan itu masih dalam satu gugusan, yakni yang disebut dengan galaksi. Sedangkan di sana ada sekian ribu atau ribuan galaksi. Ini menurut ilmu pengetahuan. Maka tidak mengherankan. Artinya ini justru adalah sesuatu yang membenarkan dari apa yang diberitakan. Bahwa langit dunia ini, jaraknya dengan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Bukan 500 tahun kilometer. 500 kilometer. 500 tahun jarak dengan tahun ya. 500 tahun perjalanan. Kemudian fasawwaha. Kemudian Allah menyempurnakannya. Qala sa'idi bi ihkam wa itqan yuhayyirul uqul. Menyempurnakannya dengan pengkokohan, penguatan. Yuhayyirul uqul wa yudhirul albab. Ini dengan sesuatu yang membuat melongo. Ya, membuat sesuatu, seseorang akan terkagum-kagum dengannya. Betapa sangat sempurnanya penciptaan daripada langit tersebut. Fasawwaha, yang sering diartikan, yakni kemudian Allah menyempurnakannya. Ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah taswiyatu ta'lifiha, yakni Allah menyempurnakan konstruksinya, bentuk daripada susunannya. Ini penafsiran yang pertama. Dan penafsiran yang kedua, yakni yang dimaksudkan fasawwaha, yakni Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam artian tidak ada celah daripada langit tersebut sedikit pun, sebagaimana dalam firman Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Engkau tidak akan melihat pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala kekurangan di sana. Maka kembalilah kamu melihat ke arah langit. Apakah engkau melihat ada celah, ada lubang, ada robek, ada retak? Sama sekali tidak ada. Adapun dari pendapat yang pertama tadi, bahwa taswiyah di situ adalah taswiyatu ta'lifiha, disempurnakan dalam arti kan, dalam artian disetarakan dari konstruksinya, sehingga kalau disempurnakan seluruh daripada bagian daripada langit tersebut, maka menunjukkan bahwa hal tersebut menggambarkan kepada kita bahwa alam semesta ini bulat. Kenapa demikian? Karena bumi yang bulat, dan ini pendapat yang rajih dari kalangan mufassirin bahwa bumi itu bulat. Apalagi sekarang, ya, dengan pembuktian yang tidak bisa lagi terbantahkan. Apabila kemudian disetarakan semuanya daripada bumi itu memiliki langit, maka otomatis membentuk bulatan. Sehingga alam semesta itu bulat. Dan itu pendapat dari kalangan para ulama salaf banyak, bahwa bumi itu bulat. Bagaimana dengan nanti kita akan ada pembahasan kan ini nanti wal ardha ba'da dzalika dahaha. Dahaha itu kan dihamparkan. Dihamparkan. Kita tahu bahwasannya benda apabila benda tersebut bentuknya bulat dan besar, maka mustahil kalau kemudian bagian atasnya itu tidak datar. Mustahil kalau dia bulat ya. Dan besar. Pasti akan setiap orang akan mengatakan datar. Kenapa? Karena sangat besarnya. Dan itulah yang terjadi. Mustahil untuk kemudian dia apa namanya tidak datar. Ya, tidak lagi menjadi bulat nanti. Otomatis kalau dikatakan bulat pasti datar. Itu sesuatu yang sangat logis. Tapi berikutnya, wa aqtasa lailaha ay adlamahu fa ammat adzulmatu jami' ajais sama wa aqtasa lailaha, dan Allah menggelap gulitakan malamnya, yakni Allah menggelapkannya sehingga kegelapan itu meliputi seluruh daripada pojok-pojok langit. Yakni sudut-sudut langit semuanya gelap. Sehingga menyebabkan gelap pula sisi-sisi daripada bumi. Kalimat abtosa ya dalam pembahasan lughah ini, abtosa begitu terkadang dalam keadaan transit apa intransitif, ya ini tidak butuh pada objek. Abtosa lailu artinya bahwasanya malam itu telah gelap gulita, dan terkadang transitif artinya di situ dia butuh kepada objek. Aqtasahullah artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya gelap gulita. Karena al-qatas itu artinya adalah adzulmah. Al-qatas itu artinya adalah adzulmah. Wa aqtas artinya adalah Allah. Dan malam, malam itu kan sebutan untuk waktu di saat tidak ada sinar matahari, di saat terjadinya kegelapan. Ya, di saat tenggelamnya matahari, maka disebut malam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah lah yang membuat menjadi malam, padahal kita tahu bahwa malam itu kan terjadi karena tenggelamnya matahari. Hal ini ya secara makna bahwa gelapnya malam yang terhasilkan disebabkan karena tenggelamnya matahari itu berdasarkan tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Tadbir minallah. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dan Allah yang menentukannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Sehingga layak bagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqtasa lailan. Allah lah yang membuat malam itu gelap gulita. Walaupun yang asbabnya adalah dengan tenggelamnya matahari. Fa akhraja duhaha ay azhara fihi nur al-azim, dan kemudian mengeluarkan waktu duhanya. Waktu duha yakni waktu bersinarnya matahari yang begitu sangat jelas kelihatan matahari tersebut di waktu duha, ya. Kelihatan dari sebelumnya gelap kemudian memancar kemudian semakin terang, semakin terang dan semakin terang, sehingga Allah memilih duhaha, yakni waktu siangnya itu diambil pada waktu duhanya. Allah Subhanahu wa taala menutupi malamnya dengan gelap gulita kemudian menerangi siangnya, mengeluarkan cahaya darinya. Kina atabisyams, di saat kemudian Allah datangkan matahari, fantat dan nasi masalib dinihi maduniyahum, sehingga manusia bisa yakni beraktivitas berhamburan untuk kemaslahatan daripada agama mereka serta dunia mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan penyebutan tentang bagaimana langit dicipta dan bagaimana Allah menyempurnakannya dan kemudian asbab-asbab yang terhasilkan dengan adanya siang dan malam, Allah kemudian menyebutkan tentang penciptaan bumi. Wal ardu ba'da dzalika, ai ba'da khalqis sama, dan bumi setelah itu, yakni setelah penciptaan langit, dahaha, Allah menghamparkannya. Ai auda'a fiha manafi'aha, yakni Allah persiapkan bumi tersebut berbagai macam perkara yang akan membawa kepada kemanfaatan-kemanfaatannya. Dahaha artinya adalah basatoha. Dahaha artinya adalah menghamparkannya. Dan zahir daripada ayat ini, dan itu yang disebut oleh As-Sa'di di sini, dan nanti akan ada penjelasan daripada saya Sa'di juga, ya, bahwa seolah-olah kan penciptaan bumi itu setelah penciptaan langit-langit dicipta terlebih dahulu baru bumi. Sedangkan keadaannya tidak demikian. Allah mencipta yang pertama adalah bumi terlebih dahulu kemudian baru langit. Maka di sini makna yang terkandung daripada ayat ini nanti akan disebutkan oleh saya Sa'di sendiri, ya. Artinya secara globalnya bumi dicipta tetapi belum kemudian dipersiapkan secara rinci bagian-bagiannya, tapi sudah ada penciptaannya. Kemudian setelah itu diciptakan langit. Kemudian setelah itu baru kembali kepada bumi untuk dipersiapkan sedemikian rupa. Ini berdasarkan daripada ayat yang nanti akan dibawakan oleh saya Sa'di. Taib wa fasara dzalika biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat dahaha dengan firman-Nya, yakni wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah bentangkan, Allah hamparkan, yakni akhraja minha ma'aha. Makna daripada dahaha itu Allah persiapkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Dengan apa? Allah keluarkan darinya airnya, mata air-mata air, wa mar'aha, dan tumbuhan-tumbuhannya. Air dan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah teguhkan. Di saat bumi tercipta, bumi senantiasa bergulat dan tidak diam dan tidak memungkinkan sama sekali untuk dihuni. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung sebagai pasak-pasaknya. Yang dengan itu bumi pun menjadi diam. Sehingga disebut wajibala arsaha, dan dengan gunung-gunung Allah teguhkan, Allah kokohkan, aitsabataha bil ard. Allah kokohkan di bumi. Tapi di sini dijelaskan oleh beliau, fadahyul ardi ba'da khalqis sama. Kama huwa nasu hadhil ayat al-karimah. Maka berarti pembentangan bumi ataupun penghamparan bumi, atau dalam artian dipersiapkannya bumi itu untuk kemaslahatan-kemaslahatan hamba, itu Allah sempurnakan setelah menciptakan langit. Sebagaimana tersebut secara nas di dalam ayat-ayat ini, di dalam beberapa ayat ini. Wa ma khalqu nafsil ard, adapun penciptaan bumi itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami, penciptaan bumi itu sendiri. Fa mutaqaddamun ala khalqis sama, maka itu lebih dahulu dibandingkan penciptaan langit. Allah Ta'ala menyatakan, Qul innakum latakfurun billadhi khalaqal arda fi yawmain. Ila an qal thumma stawa ila sama' wa hiya dukhan fa qala laha walil ardi ithiya taw'an aw karha qala ta'atayna ta'i'in. Ini di dalam surat Fusilat. Di dalam surat Fusilat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Qul innakum latakfurun. Katakan, ya Muhammad, apakah kalian mengingkari? Mengingkari billadzi khalaqal ardo. Mengingkari siapa? Allah yang telah menciptakan bumi. Fi yaumain. Menciptakan bumi dalam dua hari. Wa taja'aluna lahu andada. Dan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin. Itu adalah rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Kemudian Allah jadikan padanya, pada bumi tersebut, gunung-gunung dari atasnya. Wa baraka fiha, Allah berkahi padanya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah takdirkan padanya, ya, qut ataupun berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan pokoknya. Fi arba'ati ayyam, pada empat masa, empat hari. Sawa al-sa'ili thumma stawa ila sama. Jadi di sini kalimat yang diingin oleh Syekh adalah kalimat bahwa bumi telah dicipta terlebih dahulu, summa stawa ila sama, kemudian istiwa di atas langit. Wa hiya dukhan, yang langit pada saat itu adalah dukhan, asap. Faqala laha walil ardi ithiya taw'an aw karha, maka Allah katakan kepada langit tersebut dan kepada bumi, datanglah kalian berdua, baik dengan patuh ataupun dengan terpaksa. Qala ta'atayna ta'i'in, maka keduanya mengatakan, kami datang dalam keadaan patuh. Jadi di sini jelas sekali bahwa langit dicipta, ya, setelah bumi. Jadi bumi lebih dahulu. Artinya di sini penciptaan daripada bumi memang lebih dahulu daripada penciptaan langit. Adapun dahyul ardi, ya ini dahyul ard atau yang disebut dahaha, ya di situ. Ya ini penghamparan bumi dan dipersiapkan untuk kemanfaatan-kemanfaatannya, itu terjadi setelah penciptaan langit. Baik, dan dahaha di situ walaupun secara makna memang bahasa toha, tapi makna makna yang terkandung dari kalimat dahaha tidak hanya sebatas al-basat. Al-basat itu hanya sekedar dihamparkan begitu. Tapi maknanya adalah artinya Allah persiapkan di situ segala sesuatunya sebagaimana kalimat setelahnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan persiapan tersebut untuk dipersiapkan sedemikian rupa tersebut tidak bisa terhasilkan pada bumi kecuali setelah adanya langit. Jadi itu semua ya di bumi dicipta terlebih dahulu, tetapi untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya pada bumi ini dibutuhkan adanya langit. Sehingga ibaratnya kata sebagian ulama bahwa bumi itu ibaratnya adalah ibu, langit itu bapak. Ini disebut sebagai ibu pertiwi kalau bahasa kita. Sehingga langit yang kemudian nanti sifatnya di sana ya akan menghasilkan hujan dan sebagainya, itu yang akan kemudian mengalirkan air, kemudian menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Dan itu semua Allah persiapkan segalanya. Ada pula yang menyatakan bahwa ba'da zalika itu maknanya bukan setelahnya. Artinya bahwa bumi dicipta terlebih dahulu. Ini sebagian mufasirin ya, berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh saya tadi ya, dan berbeda dengan apa yang tadi disebutkan awal. Sebagian mufasirin mengartikan ba'da zalika itu adalah ma'a zalika, bersamaan dengan itu, bukan menunjukkan akan setelah. Dan itu secara bahasa terpakai dalam bahasa Arab. Semisal kalimat utulim ba'da dzalika zanim, itu bukan orang yang bersifat utul kemudian setelah itu baru bersifat zanim. Utul itu hanya bengis, kejam. Setelah itu dia bersifat jahat. Ya tidak. Utulim ba'da dzalika yakni orang yang bengis lagi jahat. Dan gitu. Dan ini juga kalau dilihat dari zahir ayat yang terdapat dalam surat Fusilat tadi, ya kan? Itu sangat tampak. Wallahu a'lam bishawab, dalam artian di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 2 hari, kemudian Allah persiapkan segala sesuatunya dalam 4 hari, kemudian setelah itu summa stawa ila sama. Jadi kalimat ba'du di situ tidak menunjukkan setelah. Yani wa ma'a dzalik. Seperti ayat tadi juga ucapan orang Arab biasa mereka mengatakan anta kada wa kada. Tsumma anta ba'da dzalika kada wa kada. Yani kamu begini-begini sekaligus begitu. Maksudnya sekaligus, bukan kok maknanya setelah itu kamu begini, bukan. Ya. Kamu sebenarnya demikian-demikian serta demikian begitu. Itu satu kesatuan. Tidak menunjukkan tartib, ya, tidak menunjukkan tartib. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu penafsiran daripada sebagian ulama, semisal Ibn Abbas, Mujahid, As-Suddi, Mujuraij, mereka mengatakan wal ardu ba'da dzalika dahaha'i ma'adha lika dahaha. Wal'adha ba'adha lika dahaha ay ma'adha lika dahaha. Baik, kalimat akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan airnya. Itu maksudnya adalah mata air-mata air. yang mengalir. Dan mar'aha ini tumbuhan-tumbuhan. Walaupun secara asal mar'a itu adalah tempat penggembalaan. Mar'a itu artinya tempat penggembalaan. Tapi yang dimaksudkan di sini lebih umum daripada itu. Yakni air dan tumbuhan. Sehingga mar'a di situ bukan hanya sebatas rumput yang itu merupakan makanan daripada binatang ternak, tidak. Tetapi segala macam tanaman dan tumbuhan yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia maupun binatang. Semisal yang tersebut di dalam surat An-Nahl, Allah menyatakan anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun wa fihi wamin syajarun fihi tusimun. Allah menurunkan dari langit air untuk kalian, di mana dari air tersebut kalian gunakan untuk minum, dan darinya pula tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yang darinya pula kalian dan juga binatang kalian ya menjadikan sebagai apa, kalian menjadikan air tersebut sebagai tempat untuk memberikan minum binatang-binatang ternak kalian. Jadi di situ kemanfaatan dalam arti yang lebih luas, tidak hanya maslahat terkait dengan binatang ternak saja. Ya. Akhroja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber kehidupan itu dua, air dan tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Allah isyaratkan di dalam firman-Nya wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu kehidupan. Sumbernya menjadi dari air. Kenapa? Karena dengan air tersebut di situ hidup berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang dengannya segala macam kebutuhan daripada manusia terpenuhi. Dengan kalimat wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy, kami jadikan dari air segala sesuatu ya menjadi sumber kehidupan. Maka ini ma'aha wa mar'aha pun maknanya sama. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi yang menjadi sumber kehidupan manusia itu berdasar daripada air dan tumbuhan. Air sumber utamanya tentunya karena tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air. Binatang ternak butuh kepada air, butuh kepada rumput, butuh kepada tumbuh-tumbuhan, butuh kepada pepohonan. Manusia butuh kepada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya. Juga untuk makanan mereka, ya, berbagai macam buah-buahan, biji-bijian. Ya. Juga untuk kehidupan mereka, memasak mereka, butuh kepada kayu bakar. Pakaian mereka pun juga asalnya terbuat daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Obat-obatan mereka di saat mereka sakit itu pun juga bersumber daripada tumbuh-tumbuhan. Segala sesuatu kebutuhan manusia terpenuhi daripada ini. Ya, tumbuh-tumbuhan yang sumber daripada kehidupan tumbuh-tumbuhan ya tentunya air. Bahkan berbagai macam daripada makanan itu juga dari tumbuh-tumbuhan. Apapun itu, sumbernya adalah tumbuh-tumbuhan. Bahkan yang membuat menjadi rasa enak dan sebagainya, itu ya tumbuh-tumbuhan ataupun terambil dari air. Bahkan garam itu pun sumbernya juga dari air. Api itu pun juga ya, pada waktu itu ya tentunya, itu bersumber dengan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Afara'aytum an-nara allati turun Aantum ansatum sajarataha am nahnul munsyun? Tidakkah kalian perhatikan api? Bagaimana api itu memberikan pencahayaan? Apakah kalian yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya? Apakah kami? Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh. Yang kemudian dijadikan sebagai sumber kehidupan. Dari sesuatu yang sifatnya hijau, keluar darinya api. Maka apabila kita perhatikan dengan serius, dengan teliti, kita akan ketahui bahwasanya seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka ya tercukupi dengannya, semuanya bersumber daripada al-ma'u wan nabat, air dan tumbuhan. Karenanya surga yang merupakan impian setiap mukmin muslim ya untuk bisa memasukinya. Nas'alullah an yudkhilana jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu tersebut berkali-kali di dalam Al-Qur'an pensifatan surga dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun ini tumbuh-tumbuhan mengalir di bawahnya sungai-sungai adalah air, sumber daripada kehidupan. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan bahwa yang dimaukan dengan mar'a di situ akhroja ma'aha wa mar'aha, mar'a di situ ya itu adalah tidak hanya kebutuhan daripada binatang ternak tetapi secara umum kebutuhan daripada seluruh yang dibutuhkan oleh hamba, ma dan mar'a, yakni air dan tumbuhan, adalah kalimat setelahnya. Mata'al lakum wali an'amikum. Ini kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kalian dan untuk memenuhi kebutuhan binatang ternak kalian. Kembali kepada ucapan saya tadi. Falladhi khalaqas samawati wal al-izam wa ma fiha minal anwar wal ajram. Wal ard al-kasifatul ghabra wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim la budda an yab'atsal khalqa al-mukallafin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit yang begitu sangat besar, sangat luas dan apa yang ada padanya dari al-anar al-anwar dari berbagai macam cahaya-cahaya baik matahari, bulan maupun bintang-bintang dan berbagai macam makhluk-makhluk angkasa di sana. Demikian bumi. Bumi yang begitu sangat tebal. Wa ma fiha min daruriyatil khalq dan apa yang ada padanya dari kebutuhan-kebutuhan seluruh makhluk dan kemanfaatan-kemanfaatannya. Tentulah budda an yab'atsal khalqa al-mukallafin. Pasti tidak bisa tidak untuk kemudian akan membangkitkan makhluk. Jadi ini kaitannya dengan pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang barahidul ba'ats ya bukti-bukti kebangkitan itu sendiri dan perkara itu bukan sulit bagi Allah sama sekali. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang ada di bumi sedemikian rupa ya. Dengan berbagai macam kemaslahatan dan kemanfaatannya untuk umat manusia, ya pastinya Allah kemudian akan membalasi mereka atas amalan-amalan mereka. Faman ahsana falahu husna wa man asa'a fala yalumanna illa nafsa. Siapa yang kemudian berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan dan siapa yang berbuat jelek maka tidaklah atau janganlah dia mencela kecuali dirinya. Wali hadza dzakara ba'da hadza al-qiya ba'da hadza al-qiyam al-jaza. Karenanya setelah menyebutkan tentang hal tersebut, Allah baru kemudian setelahnya menyebutkan tentang al-jaza, yakni balasan amalan.